Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, materi yang akan kita sampaikan berkisar tentang pembahasan at-tauhid. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya at-tauhid adalah hikmah sebab Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dengan tauhid pula Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dan tauhid adalah termasuk dari hak Allah yang wajib dijalankan oleh seorang hamba. Dan pada pembahasan di malam hari ini masih kita sebutkan kelanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu bab seputar fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang berisikan tentang keutamaan tauhid dan apa yang akan dihapus dengan sebab at-tauhid dari dosa-dosa pemiliknya. Telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am, tepatnya pada ayat yang ke-82, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman serta tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, mereka Allah jamin akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayahnya. Ini keutamaan yang besar diberikan oleh Allah khusus bagi seorang mukmin yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan makna az-zulm, kezaliman, di dalam ayat ini adalah asy-syirik. Adalah syirik. Dan ini termasuk dari kezaliman yang paling zalimnya atau kezaliman yang paling besar, di mana seorang hamba dengan perbuatan kesyirikannya telah menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berikan hak Allah, yaitu untuk disembah kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak jelas di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 yang tadi kita sebutkan keutamaan yang dimiliki pada at-tauhid. Dengan seseorang itu beriman dan bertauhid, menjauhi syirik, meninggalkan kesyirikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jamin ia mendapatkan keamanan dan hidayah. Naam. Dan dijelaskan oleh mereka para ulama bahwasanya keamanan dan hidayah yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, ada kalanya mereka dapatkan secara sempurna, namun ada kalanya mereka mendapatkannya dalam keadaan berbeda dengan yang pertama. Kamil au naqis, sempurna ataukah kurang. Keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna Allah berikan kepada seorang mukmin dan bertauhid serta menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, di mana ia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna, keamanan dari azab di barzakh dan di akhirah, keamanan dari murka Allah Azza wa Jalla. Allah jamin disebabkan karena dia benar-benar menjalankan, merealisasikan iman secara sempurna dan tauhid. Allah Azza wa Jalla memberikan keamanan dan hidayah secara sempurna kepada dirinya. Namun ada kalanya keamanan dan hidayah Allah berikan kepada ahli tauhid bersifat naqis, kurang atau tidak sempurna. Ini didapatkan bagi ahli tauhid, al-mu'min, al-muwahid, seorang mu'min yang bertauhid dalam keadaan mencampur keimanan mereka, tauhid mereka dengan perkara-perkara kemaksiatan. Ia campuri amalan solehnya dengan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dari syirik dan kekafiran. Dia masih beriman, dia dikatakan sebagai ahli tauhid, namun terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Allah berikan kepada mereka keamanan dan hidayah yang bersifat naqis, tidak sempurna atau kurang, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka amalkan. Ayat ini demikian pula ayat yang lain yang Allah sebutkan, di antaranya dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan mengampuni dosa dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan seputar keutamaan tauhid dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya seorang mukmin yang muwahhid namun dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa besar, namun dia masih beriman, menunjukkan perbuatan dosa yang diamalkan, perbuatan yang tidak mengeluarkan dirinya dari iman, dari Islam. Dia masih muslim, dia masih mukmin, namun dia dikatakan sebagai seorang yang asyi, sebagai pelaku kemaksiatan. Mereka para ulama berdalil dengan ayat ini dan hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan seputar keutamaan at-tauhid. Mereka menjadikan itu sebagai landasan bahwasanya seorang mukmin yang muwahhid dan terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan selain dari syirik dan kekafiran, nasibnya itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena selama dia mukmin dan muwahhid sebagai ahli tauhid, Allah akan memberikan kepada dirinya al-amnu, keamanan dan hidayah. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, innalladzina amanu walladzina amanu walam yalbisu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan di dalam surah An-Nisa nampak jelas di dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan dengan lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak boleh bagi seorang muslim, dan ini dijadikan sebagai prinsip ahli sunnah, prinsip keyakinan ahli sunnah yang wajib diimani oleh setiap mukmin, bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin, untuk mengatakan kepada saudaranya seorang mukmin yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar selain dari syirik untuk difonis sebagai seorang yang kafir, untuk dipastikan dia sebagai ahli nar, sebagai penghuni neraka kekal abadi di dalamnya. Ini tidak boleh. Namun tidak boleh pula bagi seorang untuk menjazm, memastikan dia pasti masuk ke dalam surga langsung. Karena disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, nasib seorang mukmin yang muwahhid, yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa selain syirik, itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan seorang mukmin yang muwahhid, insyaallahu azabahu wa insyaa ghafarahu. Ada kalanya bila Allah berkehendak Allah mengazabnya, dan bila Allah berkehendak Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Namun dirinya masih mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Tapi karena keamanan yang didapatkan oleh dirinya bersifat naqis, kurang sempurna, sehingga menyebabkan akhirnya dia merasakan azab disebabkan karena dosa-dosa yang ia amalkan, setelahnya ia akan mendapatkan keamanan dari azab tersebut, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Untuk lebih jelasnya kita bacakan hadis yang setelahnya. Dalil yang setelahnya yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah. An Ubadah ibn Samit. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Nanti akan kita sebutkan penjabaran dari hadis ini. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ia mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang pertama. Yang kedua, mempersaksikan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan hadis ini. Wa anna Isa abdullahi wa rasulihi wa rasuluhu, dan ia juga mempersaksikan bahwasannya Isa, Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi assalatu wassalam, ia mempersaksikan bahwasanya beliau adalah sebagai hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam bintu Imran. Naam. Wa ruhum minhu, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwasanya al-jannah adalah benar, hak. Ia mempersaksikan al-jannah itu benar, hak. Tidak ada keraguan padanya. Wan-nar haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwasanya neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah berdasarkan apa yang dia miliki berupa amalan. Allah akan masukkan dirinya ke dalam al-jannah ala ma kana min al-amal, berdasarkan amalan apa saja yang dia amalkan, selama dia mempersaksikan beberapa persaksian yang tadi disebutkan. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Walahuma fi hadis Idban, masih dalam riwayat keduanya al-Bukhari dan Muslim, tapi dari hadisnya Idban radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas neraka, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ia mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah, pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dibawakan oleh mu'allif rahimahullah dalam bab seputar penjelasan yang berisikan tentang adanya keutamaan at-tauhid, adanya keutamaan at-tauhid, dan tauhid akan menghapus dosa-dosa pelakunya. Nah, tayyib, kita jelaskan satu persatu hadis yang tadi kita bacakan. Dalam hadis yang pertama dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz man syahida, barang siapa yang bersaksi. Barang siapa yang bersaksi dengan lafaz syahida. Asy-syahadah, persaksian, syahida, seorang itu bersaksi. Makna dari kalimat syahida adalah seseorang yang mengucapkan ucapannya dalam keadaan arifan lima'naha, amilan bimuqtadaha, batinan wa zahira. Man takallama biha arifan lima'naha, amilan bimuqtadaha, batinan wa zahira. Itu makna dari syahida, man syahida. Bukan hanya sekedar seorang bersaksi, karena ada kalanya seorang itu bersaksi dalam keadaan jahil tentang isi persaksiannya. Ada kalanya seorang itu bersaksi namun dilandasi persaksiannya dengan persaksian syahadatu zur, persaksian palsu, sehingga ada konsekuensi persyaratan dari lafaz syahida tersebut. Maknanya tadi kita sebutkan, terkena kepada seseorang yang mengucapkan persaksiannya arifan li ma'naha, ia faham maknanya, ia faham maknanya. Kalau tadi kita sebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang ini mempersaksikan beberapa persaksian. Yang pertama mempersaksikan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mempersaksikan kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, yang ketiga mempersaksikan kalimat Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini yang ketiga. Yang keempat mempersaksikan al-jannah haqqun. Yang kelima mempersaksikan bahwasanya an-nar haqqun, surga itu benar, neraka itu benar. Ada lima persaksian. Bila kita terapkan dengan konsekuensi dari makna syahida, maka diwajibkan bagi seseorang yang mempersaksikan kelima persaksian ini untuk benar-benar memahami maknanya. Dia faham apa itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia faham apa itu Muhammad abdullahi wa rasuluh. Dia faham apa itu Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam wa ruhum min. Dia faham al-jannah, dia faham an-nar. Sehingga dia landasi persaksiannya dengan dasar al-ilm, dengan dasar ma'rifah, pengetahuan atau ilmu, bukan dilandasi dengan kejahilan. Nah, yang kedua, amilan bimuqtadhaha, ia menjalankan konsekuensi-konsekuensi persaksiannya. Ia jalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ia jalankan konsekuensi dari kalimat Muhammad abdullahi wa rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia jalankan konsekuensinya. Ia jalankan konsekuensi ketika menetapkan, mengikrarkan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, ruh yang Allah ciptakan sehingga Allah berikan kepada Maryam alaiha assalatu wassalam. Ia juga mempersaksikan di atas al-ilm, kebenaran al-jannah, kebenaran an-nar, sehingga ia melandasi persaksiannya di atas al-ilm dan menjalankan konsekuensinya batinan wa zahira, baik secara batin ataupun secara zahir. Secara batin atau secara zahir. Ini konsekuensi dari lafaz syahida. Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila pada lafaz man syahida di dalamnya berisikan konsekuensi seperti yang kita sebutkan, maka perlu untuk kita seorang mukmin benar-benar faham dan memahami serta mengenal dengan benar, dengan baik makna kelima persaksian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Persaksian yang pertama di dalam hadis ini, wajib bagi dirinya untuk mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama, lafaz la ilaha illallah, yang mempersaksikan kalimat syahadah tersebut. Kalimat syahadah tersebut. Pembahasan kita yang pertama adalah apa makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Apa makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Apa pula konsekuensinya, agar kita bisa beramal sesuai dengan penunjukan konsekuensi dari kalimat tersebut, dan agar kita memiliki ilmu yang benar tentang makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Naam. Kita mendengarkan banyak di antara kaum muslimin yang mungkin bingung untuk memahami apa makna dari kalimat tersebut. Yang demikian disebabkan karena banyaknya pentafsiran makna dari kalimat tersebut yang berasal dari mereka, orang-orang yang mengucapkan kalimatnya, tafsirannya tanpa didasari dengan al-ilm. Sebagian mereka mentafsirkan makna la ilaha illallah dengan arti kata la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun zat yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ada yang mentafsirkan demikian. Sebagian pula ada yang mentafsirkan maknanya adalah tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan tafsir yang sering kita dengarkan, la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pentafsiran yang tadi kita sebutkan, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah azza wa jal, ini pentafsiran yang tidak tepat, yang tidak tepat. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menandakan pengucapnya dikatakan sebagai seorang yang muslim, sehingga dijadikanlah persaksian terhadap kalimat ini sebagai rukun pertama yang wajib dijalankan oleh setiap mukmin. Dan bahkan pada zaman Nabi SAW, seorang itu dibedakan antara seorang yang muslim mengikuti Rasul SAW dengan seorang yang masih musyrik menyembah Lata, Uzza dan Manat adalah dengan semata-mata mempersaksikan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Naam. Sehingga tadi kita sebutkan, apabila kalimat ini ditafsirkan ke makna tauhidur rububiyah, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pentafsiran yang kita sebutkan kurang tepat. Karena orang-orang musyrikin, mereka juga mempersaksikan persaksian tersebut. Orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Nabi SAW, yang menyembah berhala-berhala selain Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, termasuk di dalamnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh orang-orang kufar Quraisy yang sangat membenci Nabi SAW dan Islam serta kaum muslimin. Naam. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu menetapkan bahwasannya pencipta mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pemberi rezeki mereka adalah Allah azza wa jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apabila engkau bertanya kepada mereka, ya Rasul, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dikatakan kepada mereka yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan mengatakan Allah azza wa jalla yang memberikan kepada kita rizki, Allah yang mengatur urusan kita, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah azza wa jalla. Ini ditetapkan oleh orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang mereka tetapkan dari persaksian tauhidur rububiyah sama sekali tidak menyebabkan mereka dikatakan sebagai seorang yang muslim, disebabkan karena mereka belum menjalankan at-tauhid, disebabkan karena mereka masih enggan untuk menjalankan konsekuensi at-tauhid, menduakan Allah, memberikan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masih berdoa kepada berhala-berhala Lata, Uzza, Manat yang mereka sembah dari selain Allah azza wa jalla, dan mereka mempercayai bahwasanya berhala-berhala tersebut juga memiliki andil di dalam memberikan kepada mereka rizki, di dalam memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, sehingga mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah, dalam bab ibadah. Tafsir yang selanjutnya mentafsirkan maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kita katakan juga kurang tepat. Bahkan terkandung di dalamnya kekufuran wal'iyazubillah. Coba kita fahami dengan baik dan benar penunjukan yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ketika kita melihat berbagai macam kelompok-kelompok kufur yang ada di dunia ini dengan berbagai macam aliran-aliran kepercayaan agama mereka. Mereka percaya itu adalah sesembahannya, mereka percaya itu adalah Tuhannya, mereka percaya itu adalah sesuatu yang mereka yakini memberikan kepada mereka manfaat. Mereka percaya itu sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Kalau kita katakan pada lafaz la ilaha illallah dengan makna tidak ada sesuatu yang disembah melainkan itu adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan itu adalah Allah azza wa jalla, maka menunjukkan bahwasanya sesuatu yang disembah oleh orang-orang kafir dari selain Allah azza wa jalla itu adalah sesembahan yang harus kita persaksikan. Ada yang menyembah api, tidak ada sesuatu yang disembah melainkan itu adalah Allah, berarti api adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persaksian yang batil. Ada yang mempercayai bahwasanya sesembahannya adalah seorang dewa atau dewi, sehingga ia memujanya, ia berikan ibadah untuknya. Maka berarti kita katakan yang disembah dirinya adalah Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah oleh seseorang melainkan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentafsiran yang salah, yang keliru. Nah, sehingga ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka para ulama menyebutkan bahwasanya pentafsiran yang benar adalah pada lafad la ilaha. La itu memberikan makna nafi. La memberikan makna nafi, tidak ada. La ilaha bermakna ma'bud, sesuatu yang disembah. Bermakna ma'bud, sesuatu yang disembah. Tidak ada sesuatu yang disembah. Namun ketika kita melihat sesuatu yang disembah di alam dunia ini terbagi menjadi dua, yang disembah dengan cara yang batil, yang disembah dengan cara yang benar. Maka dari itu diwajibkan bagi seseorang ketika ingin mentafsirkan pentafsiran pada kalimat la ilaha illallah untuk ia mengkhususkan pada lafaz ilah dengan ilah bihaq. Sesuatu, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar, dikhususkan dengan kalimat tersebut bihaq, dengan benar. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada dua, pada kalimat ini la ilaha illallah terkandung di dalamnya nafi wa isbat, terkandung di dalamnya penafian, yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah dengan batil, dan isbat, menetapkan sesembahan yang benar, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pentafsiran yang benar, karena di balik dari pentafsiran tersebut terkandung di dalamnya nilai dari at-tauhid, terkandung di dalamnya nilai dari at-tauhid, di mana ketika seorang muslim dia faham pada lafaz la ilaha illallah, wajib untuk meyakini sesembahan yang benar adalah Allah. Dia jalankan konsekuensinya sehingga ketika beribadah ia berikan untuk Allah. Ketika dia berdoa hanya untuk Allah. Ketika dia dalam kondisi sakit minta kesembuhan, ia juga berdoa hanya kepada Allah azza wajalla. Naam, adanya isbat, menetapkan Allah adalah satu-satunya yang dia sembah. Adanya isbat, menetapkan bahwasanya sesembahan yang benar di alam dunia ini adalah Allah azza wa jalla wahdahu la syarikalah, ma'sa, tidak ada sekutu baginya. Dan adanya nafi, yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada isbat dan ada nafi, kedua-duanya itu harus ada, dan keduanya dikatakan rukun yang wajib ditetapkan oleh seorang muslim ketika dia mengikrarkan, menetapkan, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Ia harus mengingkari, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan menetapkan satu-satunya sesembahan yang dia sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kenapa orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membenci mereka orang-orang yang beriman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mendakwahi pengikutnya untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Meninggalkan berhala Lata, meninggalkan berhala Manat, meninggalkan Uzza, dan yang lainnya dari sesembahan-sesembahan yang mereka pahat, yang mereka ukir, yang mereka miliki dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib untuk mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Karena itulah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah tabaraka ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin apabila diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah sebutkan yastakbirun, mereka sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, a inna latariku alihatana li sya'iri majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah disebabkan karena ucapan seorang penyair yang gila, yang mereka maksud adalah Nabi SAW. Mereka gelari sebagai seorang syair, sebagai ahli syair yang gila, wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin faham ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, wajib untuk meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam keadaan mereka meyakini itu adalah agama warisan nenek moyang mereka, dan mereka meyakini bahwasanya agama warisan nenek moyang mereka adalah agama yang benar. Yang menyelisihinya dikatakan sebagai seseorang yang keluar dari kepercayaan yang dianut oleh nenek moyangnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada kita tentang ucapan orang-orang musyrikin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah dia, yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala al-alihata ilahan wahida, menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan saja. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah seorang penyair yang gila. Mereka mengatakan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin faham ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib untuk meninggalkan segala sesuatu yang disembah, yang diibadai dari selain Allah. Apakah itu dewa, apakah itu dewi, ataukah itu asyaitan, aljin, ataukah itu batu-batu, pohon-pohon, dan yang semisalnya, yang dipercayai ketika seorang menyembah makhluk-makhluk tersebut akan bisa memberikan manfaat bagi para penyembahnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya dijadikan dalil oleh mereka para ulama, bahwasanya pada kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya nilai dari tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Nilai dari tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhid yang membedakan antara seorang itu mukmin muslim dengan seorang itu kafir dan musyrik, yaitu kewajiban untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ, dan barang siapa yang mengingkari taghut, yang mengingkari taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah azza wajalla, apapun bentuknya, apapun bentuknya, dia ingkari, dia tidak mempercayainya, dia berlepas diri darinya, tidak menyembah tauhid berhala-berhala tersebut, sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wajalla. Wa yu'min billah, dan dia mengimani hanya kepada Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah azza wajalla. Adanya nafi dan isbat. Allah sebutkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Sungguh orang yang seperti ini, kata Allah, telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, tidak akan terputus pegangannya dari tali tersebut. Disebutkan oleh ahli tafsir, makna urwatul wuthqa, yang dipegang oleh seorang yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, adalah kalimat la ilaha illallah. Adalah kalimat la ilaha illallah. Ia benar-benar dikatakan sebagai seorang yang muslim dan dikatakan seorang yang menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga apabila kita kembalikan kepada makna dari kalimat syahida, man syahida, dengan pentafsiran makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, maka berarti diwajibkan bagi seorang yang mempersaksikan kalimat ini, ia mengetahui maknanya dengan benar. Makna yang benar adalah dengan makna yang terkandung di dalamnya tauhidul ibadah, memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala bentuk peribadahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Sehingga prinsip seorang muslim yang benar-benar berislam dan menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah prinsip yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salat wassalam bersama dengan kaumnya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Ibrahim alaihi salat wassalam itu terdapat suri teladan yang baik, kata Allah azza wa jal. Idz qala liqaumihi, ketika ia mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, sesungguhnya kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak permusuhan antara kita dengan kalian selama-lamanya, hingga kalian benar-benar mengimani hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid. Beliau benar-benar pada kalimat tersebut menjalankan prinsip-prinsip at-tauhid dan mengajarkan kepada kaumnya nilai dari nilai-nilai at-tauhid. Dan prinsip ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah adalah prinsip yang dimiliki oleh seluruh para nabi dan para rasul terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mendakwahi kaumnya agar mengerti hak Allah. Beliau mengajak kaumnya untuk beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika melihat adanya salah seorang yang mengenakan ikatan di lengannya, yang ia percayai bahwasanya ikatan yang ada di lengannya tersebut akan bisa menolak kelemahan, akan bisa memberikan kepada dirinya kekuatan fisik, stamina yang kuat. Dipercayai katanya demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan marah mengatakan kepada dirinya, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana." Lepaslah ikatan tersebut karena sesungguhnya tidaklah ikatan yang kau ikatkan di lenganmu melainkan memberikan tambahan kepadamu kelemahan. Fa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan kalau semisal engkau mati dalam keadaan masih mengenakan ikatan yang ada di lenganmu tersebut, maaflah tak abada, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Karena jaminan keamanan, jaminan hidayah hanya Allah berikan kepada seorang mukmin yang bertauhid, yang benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak mempercayai dukun-dukun, tidak mempercayai paranormal, tidak mempercayai adanya dewa-dewa, dewi-dewi, dan tuhan-tuhan serta sesembahan-sesembahan yang dipercayai disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ia benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan perkara itu saya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri berislam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga makna dari kalimat la ilaha illallah telah kita sebutkan, dan konsekuensi dari kalimat tersebut juga walhamdulillah telah kita sebutkan. Dengan seorang menjalankan konsekuensinya, mengetahui maknanya, ia akan mendapatkan keutamaan dari hadis Ubadah bin Shamit di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada khalahullahu aljannah ala ma kana minal amal. Wallahu a'lamu bishawab. Empat persaksian yang lainnya insyaallah kita akan terangkan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.